Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فمعاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita berkesempatan bermajelis di malam hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Malam ini pada asalnya merupakan jadwal kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang diisi oleh Ustaz Abu Abdurrahman Miqdad ba Majbur hafizahullahu taala, namun karena beliau berhalangan, kita isi di malam ini melanjutkan kajian kitab An-Nibras syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana kita telah sampai pada pertanyaan ke-8 di pertemuan sebelumnya, dan kita telah membaca keterangan, penjelasan, jawaban dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Maka di malam ini insyaallah taala kita akan memasuki pertanyaan yang setelahnya, pertanyaan yang berikutnya. Dikatakan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Yaqulu as-sa'il, hal yajuzu al-i'timaru 'anil walid min at-tan'imi ma'al 'ilmi anni addaitu 'umratan 'an nafsi. Naam. Dikatakan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Ada seorang penanya berkata, apakah boleh mengumrohkan orang tua dari daerah Tan'im? Mengumrohkan orang tua, ayah atau ibu, dari daerah yang bernama Tan'im. Dan perlu diketahui bahwasannya saya telah melaksanakan umroh untuk diri saya sendiri. Nah, ini pertanyaannya, bolehkah umroh untuk orang tua yang dimulai dari daerah Tan'im? Tan'im itu daerah luar haram yang paling dekat. Ada yang disebut dengan daerah haram, ada juga yang bukan, bukan tanah haram. Maka Tan'im ini daerah terdekat bagian luar tanah haram. Kalau keluar tanah haram yang paling dekat apa? Tan'im. Bolehkah mengumrohkan orang tua dimulai dari daerah Tan'im? Dan perlu diketahui saya sudah umroh untuk diri saya sendiri. 6. Ini pertanyaan yang ke-9. Maka beliau Asy-Syaikh Rabi mengatakan, hunaka fatawa annahu yajuzu hadza. Di sana ada fatwa-fatwa yang memperbolehkan ini. Yang memperbolehkan ini. Ya, haji, umroh itu ada miqat-miqatnya. Miqat untuk berihram padanya. Untuk ahlul Madinah dari daerah Dzulhulaifah, ya. Miqatnya dari daerah Dzulhulaifah, sekarang disebut dengan Bir Ali. Naam. Begitu pula untuk ahlus Syam dan Mesir dari daerah Juhfah. Dari daerah Juhfah. Untuk penduduk Yaman dari Yalamlam. Untuk ahlu Najd dari Qarnul Manazil. Untuk ahli Irak dari Dhatu Irqin. Ini 5 miqat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kurang dari itu, ini miqat-miqat tadi, tapi kalau ada daerah yang lebih dekat kepada haram, kepada Mekah, misalkan orang tinggal di Jeddah, orang tinggal di Mekah, orang tinggal di sekitaran situ, yang dekat dengan Mekah, dengan haram, dengan Ka'bah, dan gak sampai ke daerah miqat tadi yang disebutkan, maka yang seperti ini kata para ulama miqatnya dari tempatnya, dari rumahnya, selama itu masuk pada daerah yang bukan haram. Maka di sini kata beliau hafizahullahu taala, di sana terdapat fatwa-fatwa yang memperbolehkan ini. Lakinnas salaf, namun salaf, maka nu ya'maluna hadza, dahulu mereka tidak mengamalkan ini. Enggak boleh orang dari luar Mekah, dari Madinah, kemudian dia umrah untuk dirinya dan ihram di Dzulhulaifah. Kemudian dia pakai pakaian ihramnya, berihlal labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, atau qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kemudian setelah itu sampai di Mekah, dia melaksanakan manasik umrahnya. Dia mau mengumrohkan orang tuanya, tapi dia mulai dari daerah Tan'im, bukan balik lagi ke Dzulhulaifah yang sebelumnya. Kata beliau, salaf dahulu tidak mengamalkan seperti itu. Hunaka fatawa mawjudah anna hadza yajuz, lakin hadza ma kana ma'rufan fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam. Di sana terdapat fatwa-fatwa yang ada yang memperbolehkan ini. Kalau tidak salah Syekh bin Baz pun memperbolehkan itu. Rahimahullah. Lakinna hadza ma kana ma'rufan fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang seperti ini tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fi ahdil khulafa'ir rasyidin, tidak pula di masa para khalifah ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Qala walamma bada'at bawadiru hadzal amri والناس يذهبون للعمرة ويأتمرون من التنعيم. Maka ketika mulai nampak langkah-langkah manusia, inisiatif mereka terhadap perkara tersebut, mereka mulai pergi umrah dari daerah Tan'im, angkara dzalika Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengingkari hal tersebut, diingkari sama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Tadi miqat yang 5 dimulai dari sana orang itu melaksanakan ihramnya, kecuali penduduk Mekah dan sekitarnya yang boleh memulai dari Tan'im, Ji'ranah misalkan, atau dari Jeddah. Adapun selain mereka dari luar negeri, datang dari Yaman, datang dari Irak, dari Indonesia, ya, yang kadang Indonesia menggunakan miqatnya Ahlul Yaman, ya lam lam. 6. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari, begitu pula Imam Tawus bin Kaisan, wa Atha bin Abi Rabah. Naam. Dan para ulama setelah mereka sebagiannya pun seperti itu, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim, mereka mengingkari hal tersebut. Wa kana kama qulna awwal marrah, dan sempat kita sebutkan, kata beliau, di awal-awal, bahwasannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kana yanhayanin nasa 'anit tamattu'. Dahulu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah melarang manusia untuk melaksanakan haji tamattu'. Dilarang berhaji dengan model tamattu'. Tamattu' itu ya berangkat umrah, dimulai dengan umrah, artinya sebelum haji dia mulai dengan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Ya, dia ihram untuk umrahnya, labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian dia tawaf, sa'i dan tahallul, cukur. Nah, kemudian dia tahallul menjadi halal, boleh pakai minyak wangi setelah itu, boleh pakai baju yang berjahit, boleh untuk hal-hal yang lainnya yang halal. Nanti ketika di tanggal 8 Zulhijjah baru dia memulai manasik hajinya. Ini tamattu. Artinya dia umrah terlebih dahulu, kemudian dia tahallul, kemudian dia antara umrah dengan hajinya dia bisa melakukan hal-hal yang diperbolehkan yang halal, ya, seperti biasanya. Baru setelah itu ketika haji dia berihram kembali untuk hajinya. Itu tamattu'. 6. Nah, dahulu sempat Abu Bakar dan Umar ini melarang dari tamattu'. Kenapa? Likai yunsha likulli nusukin safarun khasun hatta yabqa baitullahi ma'muran bil mu'tamirin. Ini ijtihadnya mereka, agar dilaksanakan setiap manasik itu dengan safar yang khusus. Mereka menginginkan agar setiap manasik itu dilakukan safar yang khusus. Mau umrah, safar khusus. Mau haji, safar khusus. Ini maksudnya beliau berdua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau tamattu bagaimana? Digabung, ya. Umrah langsung nanti dia sambil nunggu tanggal manasik hajinya sekali safar. Tapi Abu Bakar dan Umar ingin agar setiap manasik itu dengan safarnya masing-masing khusus. Hingga Baitullah Ka'bah itu makmur dengan orang-orang yang umroh. Ini niatnya beliau berdua. Nah, melarang dari tamattu, bukan mengharamkan tapi melarang. Artinya menghasung, memerintahkan manusia untuk tamat, untuk melaksanakan safar khusus pada setiap manasiknya. Walam yuharrima hadzal i'timar. Beliau berdua tidak mengharamkan umrah seperti itu. Wa innama qasduhuma arsyadun wa nadabun nasi ilal khair. Maksud mereka ingin mengarahkan, membimbing manusia kepada kebaikan. Walakinnas sahabata khalafuhuma fi hadza. Namun sahabat yang lainnya mengingkari, menyelisihi beliau berdua dalam hal ini. Sahabat yang lainnya menyelisihi mereka berdua dalam hal ini. Naam. Mereka pun berdalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah dengan 4 umrah di bulan-bulan haji. Yang ini menunjukkan diperbolehkannya umrah di bulan-bulan haji. Qala wa'tamara fi hajjatil wada', ya'ni qarana bainal hajji wal umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, yang ini menunjukkan bolehnya, ya, dan ini merupakan dalil mereka yang menyelisihi Abu Bakar dan Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah pada haji wada'. Umrah pada haji wada', di mana beliau melakukan qiran. Kalau qiran, ketika dia berihram, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, langsung dua. Ketika berihlal, ketika berihram, maka orang yang qiran langsung menyebutkan umratan wa hajjan, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Itu qiran. Rasulullah menggabung. Ya. Berarti langsung satu safar. Enggak pakai umrah sendiri safar, kemudian haji safar lain. Qala wa qablaha khayyaran nasa bainal ansakit thalatha. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan dengan 3 macam manasik. Ifrad, qiran, dan tamat. Naam. Yang para ulama mengatakan yang paling afdal tamattu, haji tamattu, bahkan sebagiannya mewajibkan haji model tamattu, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam, fa kana minhum. Naam. Alaihi wasallam memberi pilihan kepada para sahabat, maka di antara mereka ada yang berihlal, berihram untuk haji saja. Di antara mereka juga ada yang berihram, berihlal dengan qiran, haji dan umrah sekaligus. Dan di antara mereka juga ada yang memulai dengan umrah. Nah, berarti tamattu. Walamma wasala ila Makkah amara man lam yasuq al-hadiyah sawa'un kana qarinan aw qad ahalla bil hajji ay yuhawwilu dhalika ila umrah. Naam. Ketika mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Makkah, ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama sahabatnya. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau memerintahkan orang-orang yang tidak membawa hewan hadyu, yang tidak menggiring hewan hadyu, baik itu yang qiran ataukah yang haji ifrad, haji saja, untuk merubah niatnya kepada umrah. Jadi yang awalnya niat haji umrah, atau yang niatnya haji saja tapi enggak bawa hewan hadyu, nah, yang nanti akan disembelih, enggak bawa dia, maka Rasulullah memerintahkan untuk dirubah, difasakh, dihapus, dan dijadikan dengan niat umrah. 6. Amarahum bifaskhi dzalika ilal umrah, diperintahkan untuk menfasakh hajinya, dirubah menjadi umrah saja. Nah, ini pembahasan haji, namun kita batasi dengan pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Hadza yadullu ala jawazil umrah sawa'un mufradatan aw maqrunatan bil hajji fi ashhuril hajj. Ini menunjukkan bolehnya umrah, ya, baik itu mufradah umrah saja atau bergandengan dengan haji di bulan-bulan haji. Ada berapa bulan haji? Ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Naam. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Naam. Maka dari peristiwa tadi menunjukkan dalil bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Baik umrah yang tanpa niat lain, tanpa berbarengan dengan haji, ataukah yang dengan haji. Bi khilafi ma dhahaba ilaihi Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Berbeda halnya dengan apa yang dipandang oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qasduhuma al-khair. Maksudnya mereka adalah kebaikan, yaitu mengkhususkan setiap manasik dengan safar dan rihlah yang khusus. 6. Fa kaifa nahnu al-ana nasiru ala hadhihi at-tariqah? Lah, bagaimana kalau sekarang kita menggunakan metode seperti itu? Umrah, safar, haji, apalagi? Apalagi dari Indonesia. Ya. Yang kadang kesempatan enggak datang 2 kali. Sulit. 6. Ini sulit ya. Terlebih makan biaya yang banyak, perjalanan yang panjang. Ya'ni ya'til insanu yu'addi umratan thumma ya'tamir an abihi wa an ummih wa an ukhtih wa khalih wa ammatih wa yadfa'a amwalan liya'tamiru anhu an aqaribih. Yaitu orang menunaikan umrah, ya, kemudian dia mengumrahkan abahnya, mengumrahkan ibunya, mengumrahkan saudara perempuannya, pamannya, ammahnya, bibinya, kemudian dia harus menyetorkan uang yang sangat banyak untuk mengumrahkan dirinya dan juga kerabat-kerabatnya. Yang seperti ini menimbulkan masyaqqah, keberatan. Hadza syai'un mawjud, ini hal yang kita dapati. Dan di sini beliau mentanbih, hunaka nassabun, di sana ada nassabun aidan ya'khudunal amwal bismil hajj wal umrah. Di sana ada orang-orang yang apa? Ghashash, khadda', nassab, calo. Ya, kalau dalam bahasa kita apa? Calo. Ya. Atau apa namanya? Apa bahasanya mungkin? Makelar. Nah, silakan setorkan uangnya nanti diumrohkan. Dijadikan sebagai usaha oleh dirinya. Ini kata Syekh Rabi apa? Nassab. Tadi calo. Ya. Tukang tipu. Naam. Khadda'. Mereka mengambil harta-harta orang dengan nama haji dan umroh. Namanya indah tapi di dalamnya bisnis. Ini. Qad ya'khudhu an ashrah. Terkadang mereka langsung ngambil menggantikan 10 orang. Naam. Hadza syai'un ma'ruf kullu hadza min at-tasahulat. Ini dikenal terlebih di zaman ini. Ini termasuk sikap bermudah, bermudah-mudahan. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Itu terkait umrah di bulan haji atau mengadakan safar dengan satu kali mengadakan satu kali safar untuk haji dan umrah. Nah, dan kemudian setelah itu beliau mengatakan asyahid anna hadza ma hasala fi hayatin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Syahidnya alhasil, intinya yang seperti ini tidak terjadi di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa li Aisyah radhiyallahu anha. Tidak terjadi kecuali pada Aisyah radhiyallahu anha. Loh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha kok boleh umrah dari tan'im? Ya. Kanat ma'dzuratan. Ketika itu beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dapat uzur. Faman hasala lahu uzrun mithlu Aisyah minan nisa wa lam tastati' an tu'addi an-nusuka kama turid laha an ta'tamira. Maka barang siapa yang mendapat uzur seperti uzurnya Aisyah radhiyallahu anha, dia enggak bisa melakukan manasik sebagaimana yang ia inginkan, maka boleh baginya umrah setelah haji. Boleh baginya umrah dari tan'im. Nah. Dikisahkan, dikatakan di sini, yakni kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qarinan wa kana ghairuhu mimman lam yaqran mimman i'tamara qad jama'a al-jami' baina hajjin wa umrah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiran haji, qiran. Naam, dan begitu pula yang lainnya. Mereka menggabungkan haji dengan umrahnya, ada juga yang haji saja. Hiya ra'at nafsaha annaha ma hasala laha ma hasal li ghairiha. Aisyah ini datang halangan ketika itu radhiyallahu anha, sehingga tidak bisa melakukan manasiknya dengan sempurna atau seperti yang dilakukan oleh yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan apa yang dilakukan orang yang haji, namun engkau jangan bertawaf dan jangan sa'i. Apa namanya ini? Umrah. Nah, tawaf, sa'i, kemudian potong rambut. Lakukan apa yang dilakukan orang-orang yang berhaji sebagaimana biasanya, namun jangan engkau tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat hal itu Aisyah radhiyallahu anha pengen seperti yang lainnya. Yang lainnya bisa umrah, saya enggak bisa. Akhirnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza yakfiki an hajjatika wa umratik." Ini mencukupi hajimu dan umrahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Aisyah radhiyallahu anha terus meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aisyah bersama saudara laki-lakinya yaitu Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, dan memerintahkan untuk umrah dari daerah Tan'im. Ya, ini yang punya uzur, wanita yang punya uzur. Boleh kalau kemudian setelah dia suci berumrah dari Tan'im. Nah. Faman indaha uzrun minan nisa'i, ya'ni mana'aha al-hayd awin nifas min an ada'il umrah. Barang siapa yang punya uzur dari kalangan wanita, ya, dihalangi sama haid sama nifas dari pelaksanaan umrah, maka hendaknya dia pergi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dari Tan'im boleh, dari Ji'ranah boleh. Al-muhim dia keluar ke daerah terdekat yang bukan tanah haram, kemudian berihram dari sana. 6. Amma man laysa lahu udhrun ghayru hadzal udhri fa 'alayhi ay yasluka tariqatas salaf ar-rasul was-sahaba wal-khulafa' ar-rasyidin. Tapi yang enggak punya udhur, maka hendaknya dia menempuh jalannya salaf, rasul dan para sahabatnya dan para khalifahnya ar-rasyidun. 6. Man arada sunnah wa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadiyas salaf fa hadha huwa at-tariq yunshi'u rihlatan ya'ni khasah an abihi aw an qaribihi ya'ni fi ghairi hadhihi ar-rihlah. 6. Yang pengen mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memunculkan satu rihlah khusus untuk mengumrahkan ayahnya, mengumrahkan ibunya, mengumrahkan yang lainnya, keluar kembali ke miqat sebelumnya, kemudian rihlah lagi dari situ dan mengumrahkan abinya. Mau mengumrahkan uminya, balik lagi ke miqat sebelumnya, berihram di sana, kemudian berumrah untuk siapanya. Seperti itu. 6. Nah, beliau berkata, kharaja minal Madinah mathalan raha shaddar rihal ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nadabahu lidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari kota Madinah dan dia ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dianjurkan, ya, menziarahi Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu dia berumrah dari miqatnya Ahlul Madinah, yaitu Dzul Hulaifah atau disebut Bir Ali. Kemudian dia mengumrahkan yang lainnya. Dan pada akhirnya beliau pun menekankan yang seperti ini belum ada contohnya dari kaum salaf rahimahumullah ajma'in. Ini tentang umrah dari daerah Tan'im. Apakah boleh mereka mengumrahkan orang lain dari daerah Tan'im yang sebelumnya miqatnya dia dari tempat lain, entah itu dari Lamlam atau dari Juhfah atau dari Qarnul Manazil atau dari Tadidul Hulaifah dan seterusnya, maka dia kembali ke miqat sebelumnya, umrah lagi untuk siapanya, balik lagi kalau mau umrah lagi ke miqatnya, kemudian lakukan umrah untuk yang lainnya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Asy-Syaikh Ibn Baz membolehkan. Nah, yang di antara mereka para ulama yang membolehkan adalah Syaikh Ibn Baz rahimahullah umrah dari Tan'im. Namun para salaf radhiyallahu anhum belum dikenal di kalangan mereka yang seperti itu. Seperti ini pula Abdurrahman Ibn Abi Bakar tidak umrah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman hanya menemani saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang boleh, mungkin Abdurrahman bin Abu Bakar akan berumrah bersama Aisyah radhiyallahu anha dari Tan'im. Naam. Ini jawaban dari beliau pada pertanyaan yang ke-9. Maka tinggal satu pertanyaan lagi yang tersisa dari kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, dan semoga bisa kita selesaikan sebelum para thalabah liburan semester ganjil. Ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.